baju merah. Hey, kau yang duduk di sana. Hey, mengapa kau memandang diriku? Oh, gelisah diri ini. Oh, ingin ku membalasnya. Oh, membalas pandanganmu itu. Seandainya saja tak ada pacarku, pasti ku kan datang hampiri dirimu. Hey, kau yang senyum padaku. Apakah kau melihat, hey, pacarku menatapmu?